Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fitnah. Berikutnya kita masuk kepada hadis yang pertama dari bab salatul idain yang merupakan hadis ke-138 dari kitab Umdatul Ahkam. Qala al-Maqdisi rahimahullah al-hadithu thamin wa thalathun ba'da al-mi'ah an Abdillah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar yusalluna al-Eidain qabla al-khutbah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, adalah dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar dan Umar mereka sholat Idain, Idul Fitri dan Idul Adha qabla al-khutbah, sebelum khutbah. Jadi sholat terlebih dahulu baru kemudian khutbah, berbeda dengan yaumul jumu'ah. Kalau yaumul jumu'ah, khutbah dulu baru sholat. Qala Syarif rahimahullahu ta'ala al-ma'na al-ijmali. Makna secara global. Kana min adatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafaihi dan juga khalifah-khalifah sepeninggal beliau ar-rasyidin, yakni para khalifah yang mendapatkan bimbingan Allah, an yusallu bin nas salat al-id, fil fitri wal adha wa yakhtubu, mereka salat bersama dengan manusia kaum muslimin dua salat Id, Idul Fitri dan Idul Adha, wa yakhthubu, dan mereka berkhutbah. Yani setelahnya. Wa yuqaddimu shalah 'ala al-khutbah, mengedepankan dan mendahulukan salat daripada khutbahnya. Fa fihi taqdimu shalah 'ala al-khutbatain. Nah, padanya pada hadis tersebut terdapat faedah didahulukannya sholat atas dua khutbah. wa ta'ti baqiyatu ahkamihi fil ahadits ba'da, dan akan datang hukum-hukum yang lain pada hadis-hadis setelahnya. Semata-mata lafaz ini karena Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar yusalluna al-idain qabla al-khutbah, adalah Nabi Abu Bakar dan Umar, mereka salat idain dua hari raya sebelum khutbah. Semata-mata lafaz seperti ini tidak menunjukkan bahwasannya hal tersebut wajib. Tidak menunjukkan bahwa mendahulukan sholat daripada khutbah pada sholatul idain itu wajib. Kenapa? Karena ini hanya hikayatul fi'al, bahasa fikihnya. Semata hanya hikayatul fi'al. Penggambaran satu perbuatan. Mujarradul fi'al la yadul ala al-wujud. Faedah. Semata-mata perbuatan tidak memberikan konsekuensi wajib. Kecuali ada karinah-karinah lain yang membawa kepada al-wujud. Dan di sana terdapat banyak sekali qarinah. Yang menunjukkan akan wajibnya mendahulukan sholat daripada khutbah pada dua sholat hari raya. Di antara qarinahnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan hadis Malik bin Al-Huwairits ma'ruf Bukhari Muslim, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis Bukhari, bukan Bukhari Muslim. Hadis Bukhari. Demikian pula pengingkaran salah seorang sahabat mulia Abu Sa'id Al-Khudri di saat melihat ada salah seorang amir, gubernur Madinah, Marwan, mendahulukan khutbah daripada sholat, maka diingkari oleh Abu Sa'id Al-Khudri dan disebut sebagai kemungkaran. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menyatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla." Adalah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju keluar yaumal fitri wal adha pada hari Idul Fitri dan Idul Adha ilal musalla, ke tempat sholat, lapangan luas. Fa awwalu syai'in yabda'u bihi as-shalatu. Maka yang paling awal beliau mulai dengannya adalah sholat. Tsumma yansharifu. Kalimat ditekankan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, fa awwalu syai', yang pertama kali dilakukan adalah sholat. Tsumma yansharifu, kemudian beliau selesai. Fa yaqum, lantas beliau berdiri. Muqabilan nas, menghadapkan wajah beliau ke manusia. Wan nas julusun ala sufufihi, dalam keadaan orang-orang masih duduk di saf-saf mereka. Faya'idhuhum wa yusihim, lantas beliau memberikan mau'idhah, nasihat-nasihat, memberikan wasiat-wasiat wa ya'muruhum, dan memberikan perintah-perintah. Fa in kana yuridu an yaqta'a ba'san qata'ahu. Kalau kemudian beliau ingin untuk mengutus satu pasukan, maka beliau pun memutuskannya. Au ya'muru bi syai'in amara bih. Apa beliau tidak memerintahkan sesuatu, beliau pun memerintah dengannya. Tsumma yanṣarif, kemudian selesai. Qala Abu Sa'id. Berkata Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Falam yazal annasu 'ala dzalik. Terus-menerus manusia berada di atas sunnah tersebut. Di atas perbuatan tersebut. Hatta kharajat, hatta kharajtu ma'a Marwan. Hingga aku keluar bersama dengan Marwan, wa huwa amirul Madinah. Di mana beliau ini adalah gubernur Madinah. Fi adha au fitr. Pada Idul Adha atau Idul Fitr. Falamma atainal musalla idza mimbarut banahu katsir ibnu Shalb. Di saat kami tiba di musola, lapangan tempat sholat, tiba-tiba di situ sudah ada mimbar dibangun oleh Katsir ibnu Shalb. Ini kemungkaran pertama yang dilihat oleh Abu Sa'id al-Khudri. Sesuatu yang tidak pernah didapati oleh beliau pada masa Rasul. Sholat Idul Fitri, Idul Adha tidak dikeluarkan padanya mimbar. Fa idza Marwan yuridu an yartaqiyah. Tiba-tiba Marwan tidak menaikinya. Qabla an yusolliya, sebelum sholat. Fajabantu bi thaubih, maka aku pun tarik bajunya. Fajabadhani, dia kemudian menarik diriku, tarik-tarikan. Fartafa'a, kemudian beliau naik, Marwan, gubernur Madinah. Salah seorang daripada gubernur Madinah, Bani Umayyah. Fartafa'a tayyib, fakhotoba, lantas naik dan berkhutbah. Qoblas sholat, sebelum sholat. Fakultulahu, mau katakan kepadanya, wayartubullah, kalian telah membuat-buat perubahan. Demi Allah, kalian telah merubah-rubah. Ya, ini syariat sunnah Rasul. Fakal, lantas Marwan menyatakan, Abu Sa'id, qadzaba ma ta'lam. Wahai Abu Sa'id, telah hilang apa yang kau ketahui itu. Ya, ini masanya sudah bergeser sekarang ini. Fakultu, maka Abu Sa'id menyatakan, ma'alamu wallah khairun mimma la'alam. Apa yang aku ketahui demi Allah lebih baik daripada apa yang tidak aku ketahui. Ya, ini sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilihat ya, selama ini, dan sunnah Khulafaur Rasyidun yang selama ini berlaku, itu lebih baik daripada sesuatu yang tidak aku ketahui seperti ini. Tidak ada sunnahnya. Fakal, lantas Marwan memberikan alasan. Innan nas lam yakunu yajlisuna lana ba'da sholat. Orang-orang mereka tidak mau duduk mendengarkan kami kalau kami khutbah setelah sholat. Faja'altuha qobla sholat. Hingga aku pun menjadikannya sebelum sholat. Jadi pada masa keamiran daripada Marwan di situ, di Madinah, banyak orang-orang yang sudah bubaran. Kalau khutbahnya setelah sholat, mereka tidak merasa butuh untuk mendengarkan khutbah dari Amir. Dan memang khutbah Id itu tidak wajib. Karena itulah kemudian Marwan punya ide untuk menjadikan khutbah sebelum sholat. Sehingga mau tidak mau manusia akan mendengarkan. Ya, masyarakat, orang-orang mau tidak mau akan duduk sampai dilaksanakannya sholat. Dan pada riwayat yang lain, dalam Sahih Muslim, ada yang kemudian mengingatkan kepada Marwan. Kemudian, Setelah itu Abu Sa'id Al-Khudri menyatakan bahwa orang tersebut telah melakukan apa yang menjadi kewajibannya dan membacakan hadis Rasul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bi lisani fa illam yastati' fa bi qalbi wa dzalika adhaful iman. Ya, ini nasihat langsung di hadapan sultan. Baik. Ibn Abdul Bar rahimahullahu taala menyatakan fahadha huwa as-sahih ats-tsabit 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'anil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ba'da annahum kanu yusallun qabla al-khutbah fil 'idain bila adhanin wala iqamah. Fahadha huwa as-sahih ats-tsabit, inilah yang sahih yang tsabit, inilah yang benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari khulafa'ur rasyidun al-mahdiyyun yang datang setelah beliau, bahwasanya mereka semua sholat sebelum khutbah pada dua hari raya dengan tanpa adzan, dengan tanpa iqamah. Wa ala hadza fatwa jama'atil fuqaha bil Hijaz wal Iraq, dan berdasarkan ini fatwa sekelompok fuqaha di negeri Hijaz dan Iraq. Hijaz yakni Makkah Madinah, Iraq yakni Basrah Kufah dan yang semisal daerah-daerah sekitar. Wa huwa madhhabu Malik wa Syafi'i wa Abi Hanifah wa ashabihi wa Thawri wal Auza'i wal Hasan ibn Hayy wa Ubaidillah ibn Hasan wa Uthman al-Butti wa Ahmad bin Hanbal wa Ishaq wa Abi Thawr wa Abi Ubaidah wa Dawud wa Tabari. Kemudian menyebutkan nama-nama ulama kibar. Dan itu merupakan madhabnya Malik, Syafi'i, Abu Hanifah dan juga ashabnya, ashab Abi Hanifah, para ulama ya, seperti Abul Hasan, Muhammad Asy-Syaibani, wa Thawri, Auza'i, Al-Hasan bin Hayy, Al-Hasan bin Salih bin Hayy, Ubaidullah ibn al-Hasan, Uthman al-Butti, Ahmad ibn Hanbal, Ishaq ibn Rahuya, Abu Thawr, Abu Ubaidah, Dawud al-Zahiri, At-Tabari, Ibu Jarir At-Tabari. Kulluhum la yaraun fi salatil idain adhanan wala iqamah. Semua mereka tidak berpandangan bahwa salat id itu, dua salat id itu memiliki adhan dan iqamah. Wa yusallun qabla al-khutbah, dan mereka semua sholat sebelum khutbah. Pendapatnya. Sebetulnya hal tersebut merupakan ijma sebelum adanya apa yang dilakukan oleh Marwan tentunya. Sehingga di sini disebutkan fatwa jama'atul fuqaha ini tidak membatasi. Bahkan itu merupakan bisa dikatakan ijma. Sebelum-sebelumnya ya belum ada yang melakukan itu. Ibnu Qudamah menyatakan wa jumlatuhu anna khutbatail idain ba'da shalah la na'lamu fihi khilafan bainal muslimin. Yang intinya bahwasannya dua khutbah id setelah sholat itu kami tidak mengetahui ada khilaf di kalangan kaum muslimin. Illa an Bani Umayyah. Kecuali hanya dari Bani Umayyah. Ini Marwan tadi. Waruya. Dengan sifatul tamrid. Waruya. Dan diriwayatkan. Ini menunjukkan lemah. An Utsman. Dari Utsman ibn Affan. Wa ibn Zubair. Annahuma fa'alahu. Diriwayatkan bahwa Utsman dan Ibnu Zubair keduanya melakukan hal itu. Falam yasih dzalika anhuma, maka hal itu tidak benar dari keduanya. Artinya kalaupun ada riwayat itu riwayat dhaif, dhaifah. Wala yu'taddu bi khilaf Bani Umayyah, dan tidak teranggap khilafnya Bani Umayyah. Artinya di sini Ibnu Qudamah masih menganggapnya sebagai ijma. Li'annahu masbuqun bil ijma' alladzi kana qablahu. Karena khilafnya tersebut telah didahului oleh ijma' sebelumnya. Wa mukhalifun li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sahihah, dan menyelisih sunnah Rasul yang sahih. Wa qad unkira alaihim fi'luhum, sedangkan perbuatan mereka pun telah diingkari. Wa udda bid'atan wa mukhalifan li sunnah, dan dianggap sebagai bid'ah yang menyelisih daripada sunnah. Kemudian beliau menyatakan, fa'ala hadza, maka berdasarkan ini, man khotoba qabla shalah fa huwa kama lam yakhthub, orang yang berkhutbah sebelum sholat, maka kedudukan dia itu sama seperti dia itu belum khutbah. Li'annahu khotoba fi ghairi mahalil khutbah, karena dia berkhutbah di tempat, ya ini di waktu, ya, belum waktunya khutbah. Bukan pada tempatnya. Dia berkhutbah bukan pada tempatnya. Tempatnya adalah setelah sholat. Dia khutbah sebelum sholat. Dia belum sampai waktunya untuk dia khutbah. Sehingga seperti dia tidak khutbah. Asbama lau khutbah fil jum'ah ba'da sholat. Mirip dengan orang yang khutbah setelah sholat Jum'at. Nah itu pengumuman. Bukan khutbah. Khutbah Jum'at ya sebelum sholat. Kalau ada kemudian setelah itu selesai sholat kemudian innalhamdalillah, ini namanya pengajian baru, ya kan? Bukan kaitannya dengan sholat juga. Ini ucapan daripada Ibnu Rajab Al-Hambali. Dan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim terdapat murosalah, berkirim surat antara Ibnu Abbas dengan Ibnu Zubair di saat Ibnu Zubair dibaiat pertama kali menjadi khalifah Hijaz, menguasai Hijaz. Dan di antara yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kepada Ibnu Zubair, innahu lam yakun yu'adzan li sholah yaumal fitr, bahwasannya tidak pernah terjadi pada masa Rasul diadzani untuk sholat pada yaumal fitr, hari Idul Fitri. Ini mengisyaratkan bahwa sudah terjadi hal tersebut pada masa Ibnu Zubair. Tentunya sebelum Ibnu Zubair menjadi khalifahnya. Ini awal dibaiat, kemudian disurati. Fala tu'adzin laha, maka kamu jangan adzan pada sholat fitr tersebut. Falam ya'adzin laha Ibnu Zubair yaumahu, maka pada hari itu Ibnu Zubair tidak adzan pada sholat Id. Wa arsala ilaihi ma'adzalik, dan juga diantara yang dituliskan oleh Ibnu Abbas, innamal khutbah ba'da sholat, khutbah itu setelah sholat. Jangan ikut-ikutan terhadap sebagian dari Bani Umayyah tadi. Wa inna dzalika qad kana yaf'al, dan bahwasanya hal tersebut sempat terjadi, dalam artian khutbah sebelum sholat. Fasolat Ibnu Zubair qobla khutbah, maka dengan nasihat tersebut Ibnu Zubair sholat sebelum khutbah. Qobla ya, sholat sebelum khutbah. Artinya mengikuti daripada nasihat Ibnu Abbas. Sebelumnya tentu yang khutbah bukan Ibnu Zubair. Wallahu a'lam, di sini tidak disebutkan. Karena ini awal dibaiatnya. Awal dibaiat Ibnu Zubair. Yang setelah itu Ibnu Zubair yang khutbah. Beliau melarang ada adzan dan beliau khutbah setelah sholat. An-Nawawi rahimahullah menyatakan fihi dalilun li madhhabil ulama kafah, anna khutbatul Id ba'da shalah, terdapat padanya dalil bagi madhab ulama secara menyeluruh bahwa khutbatul Id itu ba'da shalah, setelah shalat. Qala al-Qadhi, berkata al-Qadhi, hadza huwa al-muttafaq alaih min madhahib ulama al-Ansar, ini yang disepakati oleh mazhabnya ulama negeri-negeri kaum muslimin yang ada. Wa imatil fatwa dan para imam-imam fatwa. Wala khilaf baina imatihim fihi. Dan tidak ada khilaf di antara mereka padanya. Sehingga dari sisi ini, kita bisa ketahui bahwasannya khutbah itu setelah sholat. Hukumnya wajib. Wajib seperti itu. Walaupun kalau di sini hanya sekedar hikayatul fi'al, akan tetapi dengan qarinah-qarinah yang ada tadi disebutkan dan madhab jumhurul ulama, atau bahkan itu adalah ijma, bahwa khutbah itu setelah sholat. Lantas permasalahan berikutnya adalah apa hukum daripada sholat Id? Ada khilaf di dalam permasalahan ini. Ibnu Qudamah menyatakan wa sholatul Id fardun 'alal kifayah fi dhahiril madhab. Dan sholat Id itu fardu kifayah hukumnya fi dhahiril madhab, dari pendapat madhab Hambali yang paling tampak. Fardu tetapi kifayah. Idza qama biha man yakfi saqatat 'anil baqi. Apabila telah dilaksanakan oleh orang-orang kaum muslimin mencukupi, maka gugur kewajiban pada yang lain. Wa in ittafaqa ahlu baladin ala tarkiha qatalahumul imam. Dan apabila satu penduduk negeri sepakat untuk tidak melaksanakan daripada sholat Id, maka penguasa memerangi penduduk tersebut, penduduk negeri tersebut. Ini makna daripada fardu kifayah, harus ada yang menjalankan. Kalau sepakat tidak dijalankan, maka penguasa yang berhak kemudian memberikan hukumannya. Wa bihi qala ba'du ashabi Syafi'i. Dan dengan pendapat ini pula sebagian daripada ulama-ulama mazhab Syafi'iyah berpendapat dengan. Adapun Abu Hanifah menyatakan ia wajibah 'alal a'yan. Yaitu wajib pada setiap orang. Walaisat fardun li'annaha sholatun suri'at lahal khutbah. Dan bukan fardu. Jadi, fikihnya Abu Hanifah membedakan antara kalimat wajib dengan fardu. Itu wajib. Wajib ain. Tetapi bukan fardu ain. Begitu. Nah, tentunya ini pembahasan terkait dengan faedah yang ada pada mereka. Li'annaha sholatun syuri'at lahal khutbah. Karena sholat itu adalah sholat yang syariatkan padanya khutbah. Fakana wajibah 'alal a'yan. Sehingga menjadi kewajiban atas setiap individu. Walaisat fardun kal jum'ah. Tetapi bukan fardu sebagaimana sholat jum'ah. Jadi fardu di atasnya wajib. Hanya itu adalah sesuatu yang menjadi keharusan bagi setiap muslim. Hanya dia di bawahnya daripada jumlah. Wallahu a'lam. Al-Muhim, Abu Hanifah berpendapat wajib 'alal a'yan. Kemudian pendapat daripada mayoritas ulama Syafi'iyah, dan itu menjadi pendapat daripada Imam Malik, bahwa hukum daripada sholat Id adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. berdalil dengan kisah seorang Arabi di saat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kewajiban-kewajiban dalam Islam yang harus dia tunaikan. Maka di antara yang beliau sebutkan adalah khamsu shalawat fi kulli yawm wa lailah. 5 waktu salat pada setiap hari dan malam. Dan itu adalah pertanyaan yang setelah itu akan ditinggalkan setelahnya menjadi bekal bagi dia si Arabi ini tidak akan lagi menambah dan mengurangi kata dia. La ajid wa la angkus. Sehingga kalau ada kewajiban sholat yang lain harus disampaikan pada saat itu. Karena ta'khirul bayan fi waqtil haja la yajuz. Mengakhirkan penjelasan pada waktu dibutuhkan tidak boleh. Sehingga di saat Rasulullah SAW hanya menyentuhkan khamsu shalawat, berarti tidak ada lagi kewajiban sholat selain itu. 5 waktu sholat. Dan Arabi tadi menyatakan hal alayya ghairuhun. Adakah kewajiban atasku selain itu? Ya, ditanya sama Arabinya. Ada tidak yang selain itu? Karena ini akan menjadi bekal dia. Akan dia jalankan betul-betul. Ya, wasiat Rasulullah SAW. Qala la illa an tatawwa. Tidak ada. Kecuali kalau kamu mau tatawwa, salat sunnah. Nah, di sini berarti menunjukkan ya fikih daripada Imam Malik Syafi'i. Mayoritas daripada ashabu Syafi'i bahwa hukumnya adalah sunnah muakkadah. Illa an tatawwa, kecuali jika kamu mau tatawwa. Demikian pula hadis Ubadah bin Samit. Khamsu salawatin katabahunallah alal abdi. 5 waktu sholat yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan atas para hamba. Barang siapa yang datang dengan memenuhinya, maka ada janji antara dia dengan Allah untuk dimasukkan ke dalam surga. Dan seterusnya itu hadis. Di situ menunjukkan apa? Tidak ada kewajiban yang lain. Khamsu salawat katabahunallah alal abd. Demikian pula dilihat dari sisi sholat idai tidak dikumandangkan padanya azan, tidak baik sebagaimana sholat-sholat yang wajib itu dikumandangkan azan, ada ajakan, sedangkan itu enggak. Kata kalimat as-sholatu jami'ah enggak boleh, ya kan, enggak ada ajakan. Sehingga dengan itu bahkan kalau dilakukan azan ataupun iqamah begitu, jangan menjadi perkara yang muhdats. Perkara yang diada-adakan. Maka itu mujarrad sholat dhatu ruku wa sujud. Sholat yang memiliki ruku, memiliki sujud. Itulah sholat sunnah. Sama sebagaimana sholat istisqa, sholat khusuf. Hanya bahkan kalau istisqa, khusuf ini ada sholat jam, ya ada sholat. Sehingga dari sisi ini pendapat ini kuat sekali. Ya kan? Pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Malik. Akan tetapi, wallahu taala alam bisawab, yang rajih dalam perkara ini adalah pendapat yang menyatakan salat idain itu fardu ain. Fardu 'alal a'yan. Atau wajib ain. Kalau yang fardu tak fardu ain tidak ada. Wajib ain seperti ucapan Abu Hanifah tadi. Dan ini yang dirojekan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan. Bahkan disuruh semua kaum muslimin untuk datang ke lapangan. Bahkan huyat. Ya, dawatul hidr. Apa, wanita-wanita dalam pinyitan suruh keluar. Wanita-wanita haid pun juga keluar. Ya sahabat al-khair. Ya, untuk menyaksikan syiar kebaikan kaum muslimin. Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan qawlu man qala la tajib fi ghayatil bu'd. Dan pendapat orang yang menyatakan tidak wajib itu sungguh sangat jauh sekali. Fa innaha min a'dhami sya'airil Islam. Karena salat Id itu min a'dham sya'airil Islam. Termasuk daripada seagung-agungnya syiar di dalam Islam. Wan nas yastami'una laha a'dham minal Jum'ah, sedangkan manusia berkumpul padanya lebih agung, dalam artian lebih banyak, lebih besar daripada salat Jumat. Wa qad syuri'a fiha takbir. Padanya disyariatkan takbir. Wal qaul bi wujubihi 'alal a'yan aqwa min al qaul bi annahu fardun 'alal kifayah. Dan pendapat wajib ain itu lebih kuat dibandingkan pendapat fardu kifayah. Setelah tadi membantah yang menyatakan tidak wajib, kemudian yang berikutnya beliau mengatakan yang menyatakan wajib ain itu lebih kuat dibandingkan yang menyatakan fardu kifayah. Wa amma qaul man qala innahu tatawwu fa hadza dha'ifu jiddan. Adapun ucapan orang yang menyatakan itu hanya tatawwu saja, maka ini lemah sekali. Apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap Arabi tadi yang terkait dengan fi kulli yaum wa laila. Karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam khumsu shalawat fi kulli yaum wa laila, begitu beliau menyatakan. Adapun ini kaitannya dengan kewajiban sanawiyan yang bersifat hauliyan per tahun, bukan per hari. Kalau sholat per harinya ya iya itu. Memang itu saja, tidak ada kewajiban yang lain. Adapun terkait dengan sanawiyan ya, atau hauliyan yang bersifat reguler per tahun sekali, maka ada kewajiban, yakni sholat Id. Fa inna hadza mimma amara bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa dawama alaihi huwa wa khulafa'uhu wal muslimun ba'da. Karena salat Id ini termasuk daripada apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diperintahkan, dan bahkan yang diperintahkan tadi itu untuk semua keluar ke musala, musala Id. Wa dawama alaihi, dan beliau terus-menerus melakukannya. Huwa wa khulafa'uhu wal muslimuna ba'da. Beliau dan para khalifah dan muslimin yang datang setelah beliau. Walam yu'raf qad daru Islam yutraq fiha salatul Id, dan tidak pernah diketahui sama sekali satu daripada daru Islam meninggalkan salat Id walaupun sekali. Wa huwa min a'dham sya'airil Islam, dan itu merupakan di antara syiar-syiar Islam yang paling agung. Kalau di antara syiar yang paling agung saja tidak wajib, apalagi yang lain, kan? Juga di saat seseorang telah menjalankan sholat Id, maka gugur darinya sholat Jumat. Seandainya sholat Id itu tidak wajib, bagaimana bisa menggugurkan kewajiban? Ini juga di antara argumentasi yang kuat yang menunjukkan bahwa sholat Id itu fardu. Kemudian kaidah berikutnya yang bisa kita ambil daripada hadis, bahwasannya selesainya kaum muslimin dari musim-musim ibadah, maka tentunya akan sangat tepat momentum tersebut dengan ditampakkan padanya kegembiraan. Sehingga sholatul idain, sebagaimana telah lewat disebutkan pada muqaddimah bab ini, ya, setelah selesai daripada mawasimul khair, kemudian ya, bentuk rasa syukur dan bentuk penampakan kegembiraan karena fadilah dan karunia Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ibadah. Selesai daripada Ramadan, kemudian Idul Fitri. Selesai daripada ayam Asar Dhul Hijjah, kemudian Idul Adha. Ya, Ini disebutkan oleh Ibnu Daqiq Al-Id. Ibnu Daqiq Al-Id menyatakan, qila dikatakan innahuma yaqa'ani syukran lillahi ta'ala ala ma an'amallahu bihi min ada'il ibadat al-muta'alliqah bihima. Bahwasanya keduanya itu dilaksanakan dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan nikmat dengannya dari pelaksanaan ibadah-ibadah yang terkait dengan keduanya. Fa Idul Fitri syukranillahi taala ala itmam shaumi syahri Ramadan. Idul Fitri bentuk syukur kepada Allah taala karena tersempurnakannya ibadah puasa bulan Ramadan. Wa Idul Adha syukran ala al-ibadat al-waqi'ah fil 'ashr. Sedangkan Idul Adha itu adalah bentuk syukur kepada Allah atas ibadah-ibadah yang terlaksana pada 10 awal Zulhijjah. Wa 'adhamuha iqamatu wadhifatil hajj, dan yang paling besarnya adalah pelaksanaan ibadah haji. Dan masih ada di antara faedah yang belum tersampaikan. Ya, ini disebutkannya secara beriringan Abu Bakar dan Umar, dan ini insya Allah kita akan sampaikan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi lahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.